Bareng kehadiran dari Tipo Stop Super Dangdut, kalinya Matan Jepara Jawa Tengah Indonesia. Dan diduetkan bersama kehadiran dari artis cantiknya kota Jepara, yang pernah hadir di salah satu stasiun TV swastanya Indonesia. Ada siapa lagi kalau bukan Anita D.Akademia bareng Tipo Stop Super Dangdut. Saya punya lagu semuanya luar biasa. Lagunya Tum Hius sudah dikasih. Sayang, habis ini ya bang ya. Lagunya sayang pasti nanti dikasih. Yang belakang yang gak kelihatan mana ya?